Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah, berbahagialah kita dan bersyukurlah kita semua kepada Allah. Allah memilih kita, menjadikan kita sebagai mukminin, sebagaimana Allah kabarkan dalam Al-Quran: Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ini berita datang dari langit, langsung dari Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, memberitakan dan gembiralah, berbahagialah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sungguh bagi mereka Allah siapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sehingga satu hal yang mesti kita syukur dan kita bahagia ketika Allah memilih kita, menjadikan kita mukminin, muslimin. Terlebih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la yadkhulul jannah illa nafsul mu'minah. Tidaklah akan masuk surga kecuali jiwa seorang mukmin. Sehingga tidak mungkin seorang mendapatkan jannah ketika ia meninggal dalam keadaan tidak ada iman padanya. Begitu pula dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannah illa nafsul muslimah. Tidak masuk surga Allah kecuali jiwa seorang muslim. Karenanya Allah wasiatkan kepada kita selalu dalam surat Ali Imran yang kita bacakan tadi. Allah Ta'ala wasiatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, sungguh berita ini semua datang wahyu dari Allah Ta'ala yang tentunya memberikan kegembiraan bagi kita dan kebahagiaan. Karena itulah dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah yang agung ini, dalam rangka kita menjaga dan memelihara nikmat yang agung ini, kita duduk bersama dalam majlis ilmu seperti ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini juga merupakan nikmat Allah yang paling besar. Setelah Allah jadikan kita muslim, Allah jadikan kita mukmin, Allah membimbing kita dengan ilmu, Allah memberikan keluangan waktu kepada kita, kesempatan untuk kita belajar ilmu. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, kami ingin sampaikan sebuah nasihat yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menuturkan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia, kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundak. Lalu beliau berpesan, ya, beliau sampaikan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Pesan yang singkat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya beberapa kalimat namun cakupannya menyeluruh untuk kebaikan kita umatnya. Apa pesan beliau? Kun fid dunya, jadilah engkau di dunia ini, ka'annaka gharibun, seakan-akan engkau adalah orang asing, aw 'abir sabil, atau engkau adalah orang yang sedang dalam perjalanan. hadirin yang dimuliakan Allah, beliau mengingatkan kepada kita betapa singkatnya hidup kita di dunia ini. Seakan-akan kita hanya seperti orang yang mampir. Mari wal dunia, kata beliau Nabi SAW, tidaklah aku dengan dunia ini kaitannya, illa karaki biyasadur tasas sajarah. Tidaklah aku dengan dunia ini keterkaitannya kecuali hanya seperti keterkaitan seorang musafir yang berkendaraan karena lelah atau terik panas matahari, ia singgah sebentar di bawah satu pohon yang tak lama akan pergi melanjutkan perjalanannya. Sehingga ihfilah barakallahu fikum, apa yang dilakukan seorang musafir ketika singgah sebentar di bawah satu pohon? Apakah dia akan sibuk untuk membangun rumah mewah di situ dulu, ataukah dia akan senang-senang asik-asik di situ lama-lama? Tentu tidak. Seperti kita saja yang sering kita alami, ketika kita mungkin dari Jakarta singgah di Makassar atau dari Belanda di Jakarta kita mau pulang ke Ambon, kita tunggu di ruang tunggu di bandara. Walaupun di ruang bandara, ruang tunggu ya, fasilitasnya AC, ruangannya sejuk, dingin, enak. Apa kita sebagai seorang penumpang musafir mau lama-lama di bandara? Di cancel saja kita sudah protes. Ya, cancel 3 jam kita tuntut kompensasi. Apalagi 5 jam kita nuntut uang kembali. Kan begitu. Coba lihat hadirin, kita enggak mungkin mau lama walaupun enak di bandara. Apalagi kita sengsara. Perhatikan yang beliau sampaikan ini. Kita di dunia itu digambarkan seperti seorang yang di negeri asing, yang tentunya dia berpikir untuk bagaimana cepat kembali ke negeri aslinya. Mungkin kita bertanya, di manakah aslinya kita awalnya? Lihat sejarah. Awal Nabi Adam di mana tinggalnya? Bukan di dunia. Di mana Nabi Adam tinggal pertama kali? Di surga. Singgah humul watan minal iman. Kalau kita cinta kembali tanah kita aslinya, bagian daripada iman. Kita ingin kembali ke surga itu bagian daripada iman. Sehingga Allah selalu memberitakan kepada kita mukminin, gembira dengan surga, gembira dengan surga. Apakah kita tidak percaya dengan janji Allah yang demikian, yang tidak pernah mengingkari janjinya? Namun hadirin, kalaupun semua orang, setiap insan ingin kembali ke surga, ternyata tidak semua bisa dapat sampai surga. Kebanyakan mereka salah jalan atau umumnya tidak tahu jalan. Maka awal pertama Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, Allah katakan alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah katakan itu kitab Al-Qur'an, tidak ada di dalamnya keraguan sedikit pun. Itu petunjuk ya bagi orang-orang yang bertakwa. Karena para hadirin, Al-Quran inilah yang membimbing kita untuk bisa sampai ke surga kembali. Sebagaimana Allah katakan dalam suratul Isra ayat yang ke-9, Allah berfirman, inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran ini membimbing mereka manusia pada jalan yang paling lurus, jalan yang paling benar. Wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihah, dan memberitakan kabar gembira bagi orang-orang mukmin yang beramal saleh, annalahu ajran kabiira, bagi mereka adalah pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Lihat hadirin yang dimuliakan Allah. Seperti yang beliau sampaikan tadi, engkau jadilah di dunia ini seperti seorang asing. Kita mampir sebentar ke dunia untuk ambil bekal, bukan untuk selamanya. Ingat, setelah kehidupan dunia adalah kehidupan yang kekal. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang cerdas adalah orang yang memanfaatkan waktu seefisien mungkin dengan limit waktu yang ada untuk mengambil perbekalan yang mencukupi untuk hidup kekal nantinya. Dan ini tidak mungkin kita mampu, kita tahu, kecuali dengan petunjuk Allah. Ya? Kalau manusia itu yang tidak tahu, tentunya dia akan banyak mengambil bekal yang tidak perlu, memberatkan, tidak perlu lagi nantinya. Maka Allah sudah ingatkan kepada kita, fatazawwadu inna khairat zadi taqwa. Kalian berbekal, sungguh sebaik-baik bekal itu taqwa. Singkatnya seperti itu Allah sampaikan dalam Al-Quran. Namun hadirin yang dimuliakan Allah, seperti yang disampaikan pula oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau mengingatkan kepada kita, Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mautihi, wal-ajizu man ittaba' nafsahu hawaha wa yatamanna 'ala Allah. Artinya, orang-orang yang cerdas adalah orang yang ia sanggup dan mampu menundukkan jiwanya untuk selalu dia taat kepada Allah guna mengambil bekal perbekalannya untuk setelah matinya. Dia beramal-beramal untuk bekal setelah matinya. Sedangkan orang-orang yang dungu, kata beliau Nabi SAW, orang yang terus hidup memperturutkan hawa nafsu dan dia berangan-angan kiranya nanti dapat kebaikan di sisi Allah. Maka hadirin, dalam hadis tadi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu memberikan penjelasan kepada kita, idza asbahta fala tantadiril masa wa idza amsayta fala tadiris sabah khud sihatika limaradik hayataka limautik. Beliau mengingatkan kepada kita, karena limit waktu yang begitu pendek yang Allah berikan kepada kita, ya, digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kita sekedar mampir sebentar, maka beliau gunakan, beliau memberikan komentar kepada kita, yaitu gunakan waktumu di waktu pagi untuk engkau beramal, jangan engkau menunggu sore, jangan kau berangan-angan nanti sore. Atau ketika engkau di waktu sore, gunakan waktumu untuk beramal saleh, jangan engkau menunda besok pagi juga. Karena semua hadirin yang dimuliakan Allah, termasuk orang-orang yang seperti ini tadi adalah orang-orang yang tulul amal, panjang angan-angan, menunda amalan dikira nanti sore bisa masih beramal, atau menunda waktu pagi, ya, ketika di sore hari dengan angan-angan besok pagi dia masih hidup. Padahal kita tidak tahu kalau sekarang kita sehat seperti ini, bisa beribadah seperti ini, belum tentu besok subuh kita bisa bangun kembali. Sehingga jangan pernah kita merasa masih banyak jatah kita. Dan gunakan sehatmu untuk sakitmu, gunakan hidupmu untuk matimu. Maksudnya, mumpung Allah beri kita sehat, gunakan semaksimal mungkin untuk kita beramal saleh. Karena amalan orang sehat tentu lebih sempurna dibanding amalan orang sakit. Betul? Tidak mungkin orang sakit bisa untuk menunaikan kewajiban-kewajiban secara sempurna. Ya, sholat tak bisa berdiri. Ya, kemudian mau kena air wudhu juga dingin tak mampu. Sehingga tayamum dan sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka sungguh apa yang beliau sampaikan ini adalah merupakan cambuk bagi kita untuk mengingatkan dan menyadarkan diri kita ini yang lalai, dan juga mendorong kepada kita untuk semangat berupaya mengambil bekal. Karena apa hadirnya dimulakan Allah, orang-orang yang meninggal dunia semua mereka akan menyesal, baik yang soleh ataupun yang toleh, toleh itu yang rusak, baik yang kafir maupun yang mukmin, semua menyesal. Menyesalnya kenapa? Orang-orang mukmin mereka menyesal, kenapa aku dulu tidak mengamalkan ini, tidak mengamalkan ini, banyak amalan-amalan yang belum dilakukan, ingin kembali untuk mengulang kembali amalan itu. Ya, seperti ketika Allah katakan, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'u la'alli a'malu shaliha fima taraktu. Sehingga ketika datang kematian kepada mereka, mereka hanya mampu mengucapkan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa melakukan amalan-amalan saleh yang aku dulu tinggalkan. Mereka orang mukmin, meninggal dunia dalam keadaan iman dan beramal saleh. Tapi ketika dia melihat pahala balasan dari Allah begitu besar, dia lihat ada yang lebih darinya, derajatnya lebih tinggi karena amalannya lebih lain, lebih lagi, lebih lagi. Dia ingin sekiranya bisa kembali ke dunia, dia ingin beramal lebih banyak supaya lebih tinggi derajatnya. Sedangkan orang-orang yang fasik, orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir menyesal karena apa? menyesal mereka tidak ada taubat, menyesal mereka belum taubat, menyesal mereka tidak beriman, menyesal mereka tidak mengikuti petunjuk. Dan hadirnya diulangkan Allah yang namanya penyesalan bagi orang-orang kafir tidak ada gunanya. Adapun orang mukmin, mereka itu bukan menyesal karena mereka itu binasa, tapi karena mereka ingin lebih. Kenapa aku tidak lakukan ini? Kenapa dulu aku tidak lakukan itu? Makanya hadirin, dalam Al-Quran Allah selalu mengingatkan kepada kita dalam amalan salih, jangan kita ini tunggu yang lain. Untuk kita taubat, jangan tunggu yang lain. Yang lain taubat enggak ya? Yang lain beramal enggak ya? Yang lain nyumbang apa enggak ya? Yang lain bantu enggak ya? Jangan tunggu itu. Apa kata Allah Ta'ala? Allah sampaikan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Lihat salah satu contoh Allah sampaikan kepada kita, wasari'u, bersegeralah kalian, cepatlah kalian, berlombalah kalian untuk meraih ampunan Allah, untuk meraih surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa maksudnya bersegera kita untuk meraih ampunan Allah? Amalan-amalan saleh yang kita kerjakan ini menghapus dosa-dosa kita. Ya. Begitu pula hadirin, taubat kita, bersegera kita taubat dari kesalahan kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Innal hasanat yudhibna sayi'ah." Sungguh kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita ini sadar bahwa kita banyak kesalahan-kesalahan dalam hidup ini, baik kesalahan sengaja atau tidak sengaja, dosa yang kita sengaja atau yang tidak kita sengaja, sangat banyak dan kita tidak rasa kadang-kadang, imbangi dengan kebaikan-kebaikan amal kita. Jangan pernah kita menunda ketika ada saat untuk beramal saleh. Lakukan segera. Jangan menunggu, nanti. Karena sungguh hadirnya dimulakan Allah, kita akan terputus dengan waktu. Waktu yang sekarang ini tidak akan sama dengan yang nanti datang. Dan belum tentu yang nanti kita dapatkan. Sehingga hadirnya dimulakan Allah, kita diperintahkan untuk tidak panjang angan-angan. Tapi Allah perintahkan kita bersegera. Kita untuk berlomba dalam kebaikan. Begitu pula kita diperintahkan bersegera untuk meraih surga. Surga Allah di mana itu kita dapatkan? Salah satu contoh hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Bila kalian melewati kebun surga, kalian singgahlah di situ, gembalalah di situ. Ya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, riyadul jannah? Manakah itu kebun surga ya Rasulullah?" Beliau mengatakan, "Hilaful ilm wa majalisul dzikr." Hilaful dzikr wa majalisul ilm. Kebun surga yang dimaksudkan itu adalah majelis-majelis ilmu, halaqah-halaqah dzikir. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini seperti ini kesempatan kita ada duduk mengaji. Baina maghrib wal isya ini waktu pendek. Antara maghrib sampai duhur waktu pendek. Lagi pula kalau kita niat duduk mencari ilmu sambil menunggu datang waktu isya, kita dapatkan 3 keutamaan minimal. Dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita mukminin, apa kata beliau? Ala adullukum ala syai'in yamhullu bil khataya wa yarfa'u bid darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang dengannya Allah akan mengangkat derajat kalian, dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa kalian? Para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, baiklah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian beliau katakan, "Yang pertama, isbagil wudu 'alal makari." Kalian sempurnakan wudu dalam kondisi berat sekalipun. Mungkin karena cuaca dingin begini kita berat. Sudah kita wudu sempurnakan, Ya, karena dengan wudu kita menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Gugur dosa bersama tetes air yang kita pakai untuk wudu. Yang kedua, kata beliau, yaitu kasratul khutwa'i dal masajid. Engkau banyak melangkah kaki ke masjid untuk berjamaah sholat, untuk menimba ilmu. Dan yang ketiga, watidharu sholat ba'da sholat. Engkau menunggu menanti sholat berikut setelah selesai sholat. Fadhalikum riba. Belum mengulang-ulang, itulah bagi kalian adalah riba. Itu untuk kalian adalah riba. Hadirin, pahala besar orang-orang yang riba fisabilillah. Dan ribatnya kita ketika tidak ada perang, ya ini kesempatan kita duduk antara waktu sholat, nunggu sholat berikut, ya, dengan mengisi waktu dengan majelis ilmu. Terlebih lagi, ya, kita duduk seperti ini akan mendatangkan sekian lagi banyak barokah dari Allah. Di antaranya apa kata Rasulullah SAW, kalau kita keluar dari rumah menuju satu masjid yang kita tahu di masjid itu nanti ada taklim, kita datang tidak hanya untuk sholat berjamaah, tapi kita juga datang niat untuk mencari ilmu, pahala berlipat. Datang untuk jamaah dapat 27 derajat. Langkah kita ke masjid dihitung satu langkah diangkat derajatnya, satu langkah dihapus dosanya. Belum lagi kita duduk setelah sholat dihitung sebagai riba. Pahala besar. Beliau khabarkan riba kuliyom fisabilillah, orang berjaga di jalan Allah riba, itu dia lebih baik pahalanya dibandingkan sholat di tempat yang lainnya, ya, atau dibandingkan puasanya, Ramadannya, dan sholat sekian lamanya, alhamdulillah 1000 hari lamanya. Wallahualam bishawab. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian kalau kita niat untuk menuntut ilmu, karena memang ada majlis ilmu, kita niat datang untuk menuntut ilmu, apa kata Rasulullah SAW? Lihat hadis berikut. Beliau mengatakan, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa orang yang melangkahkan kakinya keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menuju majlis ilmu, untuk belajar ilmu, maka dengan usahanya ini, dengan langkahnya ini, Allah memudahkan dia menuju surga. Allah mudahkan jalan menuju surganya. Bukankah ini kebaikan yang besar? Sungguh hadirin, orang semua ingin surga, tapi melangkah kaki ke surga kok berat. Orang bilang gak mau ke neraka, tapi kok gampang kalau menuju ke tempat yang maksiat yang membawa ke neraka. Renungkan, kadang seperti itu. Kenapa sih? Karena memang subhanallah hadirin, seperti yang disampaikan Nabi SAW, khuffatil jannah bil makarih wa khuffatil nar bisyahwat. Itu surga diliputi dengan perkara-perkara yang manusia ini berat melakukannya, padahal gampang tapi rasa berat. Sedangkan neraka diliputi dengan perkara-perkara syahwat, manusia senang, padahal itu adalah perkara yang berat. Contohnya hal ini, seorang dia untuk melakukan satu perbuatan maksiat wal'iyadzubillah, ya, mendatangi prostitusi harus bayar, dia lakukan. Sedangkan istrinya ada dan berpahala dan istrinya, dengan ini dosa. Tapi karena apa itu? Dorongan manusia, syahwatnya, setan menyetir dia, kadang-kadang dia pilih selingkuh daripada dengan istrinya yang halal. Na'udzubillah, contoh. Seperti contoh lagi, orang pergi Jakarta, pergi kemana-mana, ya, mungkin ke Korea, mungkin ke Eropa, ya, bahkan ke Amerika, ke Australia, ke Malaysia, bisa. Tapi melangkah kaki ke masjid kadang gak bisa. Dekat rumah dengan masjid, lihat, tapi gak pernah injek kaki ke masjid. Berat langkahnya kaki lo ke masjid. 5 waktu dipanggil Allah gak pernah mau datang umpamanya. Tapi ke kantor tidak pernah alpa, kenapa? Takut ditegur bos, ditegur sama atasan. Apakah tidak malu kepada Allah kalau Allah menutup rezeki kita tidak lagi kita dikasih sehat, tidak lagi kita dikasih hidup, apa jadinya? Mau sama siapa? Kadang kita seperti itu, kurang kita renungkan. Tapi hadirin kita lanjut. Ya, kalau kita keluar rumah niat tidak hanya sekedar untuk sholat berjamaah, kita niat untuk mencari ilmu ini tadi. Berjalannya saja ke majlis ilmu sudah Allah mudahkan dengannya kita ke surga. Sampai kepada hadis beliau katakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di rumah dari rumah Allah. Mereka berkumpul dalam rangka yatluna kitab wa yatadarasuna bainahum. Mereka kumpul dalam rangka untuk membaca kitab Allah, mengkaji, memahami, mengerti kandungannya, ya. Dengan usahanya itu, dengan berkumpulnya itu, kata Rasulullah SAW, ya, illa nazarat alaihi musakinah, pasti Allah akan turunkan kepada mereka ketentraman. Pertama, orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu, Allah akan beri dia as-sakinah. As-sakinah itu kadang kita artikan ketentraman, yakni ketenangan jiwa. Ketika kita duduk dalam majlis ilmu, jiwa serasa tenang, sejuk. Sampai mungkin karena saking sejuknya mengantuk, ya. Karena tenang sampai hilang. Jumat contohnya, kalau Jumat ya, khotibkan khutbah paling 15 menit. Tahan mata 15 menit kadang kita enggak sanggup. Saking tenangnya, sejuknya apa gitu. Tapi itu memang salah satu istimewa majlis ilmu. Ya. Enggak ada orang nonton bola mengantuk, enggak ada kayaknya. Ya, orang nonton bola seru, enggak ada yang ngantuk. Tapi kenapa? Untuk di majlis ilmu. Padahal durasi bola sekian menit, ilmu khutbah Jumat cuma 1/4 jam. Kok enggak bisa tahan kita kadang-kadang? Itulah hadirin. Ya. Jadi kita lihat, Allah akan beri ketenangan ketika kita duduk dalam majlis ilmu. Dan ketenangan ini anugerah dari Allah yang enggak bisa didapatkan dari manapun. Dan Allah berikan ini juga dalam rangka apa? Disebutkan dalam surat Al-Fath ayat yang 4, Allah berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Allah dialah zat yang menurunkan kepada orang-orang yang beriman ketenangan jiwa untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada memang. Ketika apa? Ketika mereka duduk dalam majlis ilmu, itu anugerah dari Allah. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Lihat firman Allah, sungguh yang namanya orang mukmin itu ketika dia dengar nama Allah disebut, dikumandangkan suara azan, panggilan, menyeru, dikumandangkan Allahu Akbar, contohnya jiwa terpanggil dengan sendirinya, ya? Dengan sendirinya dia terpanggil, dia akan segera datang. Ini mukmin. Kemudian ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya terus. Hadirin, kadang kita ini kurang disiplin dan kurang, ya, merasa apa, ya, tanggung jawab kepada Allah. Kalau ada satu prajurit dipanggil kumandang tidak menghadap cepat, kira-kira diapakan? Dipanggil tidak menghadap, apa jadinya? Repot, resiko, ya. 3 kali dipanggil nggak mau datang, sampai 5 kali nggak mau datang, oh alamat, ya, dapat marah. Nah, kita apa nggak malu? Subuh dipanggil kata masih sono, duhur masih capek, asar lelah, maghrib baru pulang, isya sumengantuk lagi. Lalu kapan datangnya? Nggak malu sama Allah yang kasih rezeki hari-hari selalu jaga kita. Hadiri, makanya beda kalau orang mukmin beda dengan yang lain. Maka apa kata Allah? Apa man kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Dalam surat Sajdah ini Allah katakan, apakah mungkin sama mereka orang yang beriman dan orang yang tidak beriman? Tidak mungkin sama yang mukmin dengan yang fasik. Ini tadi Hikmah pertama, kita duduk dalam majlis ilmu, Allah beri kita ketenangan jiwa untuk menambah iman semakin tenang. Kenapa? Sebagai sifat orang mukmin, kata Allah, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman tenang, tenteram hati mereka dengan berzikir kepada Allah. Hadirin, zikir itu tidak sekedar subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Termasuk kita duduk seperti ini, kita kaji bersama ilmu Al-Qur'an, mengingatkan kepada kita, ini juga zikrullah. Bahkan Allah katakan wala zikrullah akbar. Kita ketika mengkaji Al-Qur'an itu termasuk zikir Allah yang akbar, yang besar. Karena di situ kita memahami kandungan kalam Allah. Hadirnya dimulakan Allah. Ya. Ini Allah ingatkan kepada kita. Yang kedua, di samping Allah memberikan kepada kita ketenangan jiwa, Allah katakan, Rasulullah SAW sampaikan, yang kedua yaitu wa khasyiatuhum rahmah. Allah akan melimpahkan kepada mereka itu rahmatnya. Allah limpahkan rahmat ketika orang itu mau duduk dalam majlis ilmu. Karena hadirnya dimulakan Allah, dia akan diberi kebaikan-kebaikan yang luar biasa oleh Allah. Kebaikan yang manakah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa orang yang Allah kehendaki ia mendapat kebaikan, Allah jadikan ia faham kepada agama ini. Sehingga ketika kita Allah diberi kepahaman, bisa paham agama ini, ini adalah rahmat yang paling besar, yaitu petunjuk taufik dari Allah, kita diberinya oleh Allah taufik. Kita paham kebenaran, kita dibimbing mengikuti kebenaran. Dan ini rahmat. Dan kita tidak mungkin tahu kebenaran kalau enggak mau duduk mengkaji ilmu. Maka hikmah duduk dalam majlis ilmu itu diantaranya. Allah berikan kita rahmatnya. Dan rahmat yang paling besar, kebaikan dari Allah itu ilmu. Karena para hadirin, dunia dengan seluruh isinya tidak ada bandingnya dengan ilmu. Ya, dunia tidak ada nilainya. Tidak akan bisa mengangkat derajat kita karena dunia seperti namanya dani, hina. Sampai Nabi SAW mengingatkan kepada kita, "Law kana dunya ta'dil jana ba'dha." Seandainya saja dunia ini dengan seluruh apa yang ada di dalamnya itu nilainya di sisi Allah menyamai satu sayap nyamuk, kalau seandainya sama dengan satu sayap nyamuk nilainya, masafal kafir surbatun ma, orang-orang kafir tidak mungkin Allah kasih minum biar satu teguk, tidak mungkin. Nah, dan dunia ini tidak akan mengangkat derajat manusia, justru ilmu. Makanya siapa duduk dalam majlis ilmu, Allah limpahkan bagi mereka rahmat. Hadirin, yang ketiga, wahafat humul malaika, malaikat-malaikat Allah terus menaunginya dengan sayapnya, mendoakannya. Dan sungguh doa malaikat luar biasa tentunya, karena dia adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah, yang selalu bertasbih mensucikan Allah. Apa doanya malaikat? Mendoakan kepada kita, Allah maghfirlah, Allah marhamu, ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka, waqihimus sayyi'at, ya Allah jaga mereka dari keburukan. Lihat doa malaikat, luar biasa doanya. Didoakan kita ampunan, didoakan kita rahmat, didoakan kita selamat, terjaga dari keburukan. Karena dengan kita dikasih ilmu petunjuk, kita selamat dari kesesatan. Ini doa malaikat. Tidak cuma malaikat yang doakan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Bahkan kata Rasulullah SAW, "Inna Allah wa malaikatu yusalluna 'alan-nabi min nasal khair." Sungguh Allah Ta'ala berikut seluruh malaikat-malaikatnya mendoakan selawat kebaikan bagi mereka orang yang mengajarkan ilmu atau belajar ilmu. Hatta hitana fil bahr wa namla fi hujriha, sampai ikan-ikan semua di lautan, semut-semut yang ada di lubang-lubang, semua doakan. Kira-kira kalau mau dikalkulasi berapa jumlah makhluk yang mendoakan. Jangankan makhluk, Allah sendiri, Allah Ta'ala memberikan doa kebaikan keselamatan buat kita. Apakah tidak cukup dengan pahala ini? Subhanallah, hadirin perhatikan. Waktu kita singkat dan pendek, maka Allah terus motivasi kita untuk semangat dalam berbuat baik dengan sekian banyak utama-utamanya disebutkan Allah dalam Al-Quran, sekian utama disebutkan Nabi SAW dalam hadis. Ini semua adalah untuk memacu jiwa kita mukmin agar semangat beramal saleh. Tapi apa daya, hadirin? Ya, ibarat kayu kalau basah untuk bahan bakar cuma keluar asap, tidak menyala. Dikasih panas tidak panas-panas. Nah, ini orang mukmin dicambuk dengan sekian banyak ayat, sekian banyak hadis, dimotivasi dengan sekian keutamaan dari Al-Qur'an, dari hadis disebutkan, masih saja anteng, tidak ada gerakan ingin meningkat imannya. Berarti melempem. Ya, melempem. Ini tidak benar. Terus yang keempat keutamaannya, beliau sampaikan wa dzakarallahu fiman indah. Ya. Allah akan menyebut mereka-mereka orang yang duduk dalam majelis ilmu. Allah akan sebut mereka, nama-nama mereka, daftar nama-nama mereka disebut, dipanggil, diseru di hadapan makhluk-makhluk Allah, malaikat-malaikat Allah. Ini adalah sebagai bentuk pemuliaan. Seperti Allah umumkan di hadapan malaikat fulan, fulan, fulan yang duduk dalam majelis ilmu disebut. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kembali apa yang dipesankan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Engkau di dunia ini jadilah seperti orang yang asing atau orang yang singgah mampir sebentar dalam perjalananmu. Engkau akan melanjut perjalanan menuju akhirat, yang mana disitulah darul qarar, tempat kalian untuk terus menerus tinggal dan tidak akan mungkin berpindah. Sedangkan di dunia kita akan berpindah, berganti, berubah, kita tinggalkan. Ingat hadirin, kita juga awalnya bukan dari dunia, kita dari surga. Kalau kita ingin kembali ke surga, tentunya kita cari jalan untuk sampai. Maka beliau ingatkan, janganlah engkau menunggu sore kalau engkau di waktu pagi, dan kalau di waktu pagi dari waktu sore berjalan tunggu pagi. Segera engkau beramal, cepat engkau beramal saleh. Nah, hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, Allah memberikan kepada kita dalam ayat tadi untuk kita segera beramal supaya kita tidak menyesal dengan waktu yang terus berjalan begitu cepat dan tidak pernah berulang. Di samping ayat Al-Quran tadi juga Rasulullah SAW menyatakan kepada kita badiru bil amali fitanan, cepatlah kalian beramal saleh sebelum datang fitnah. Ya, sebelum fitnah datang menimpa kalian. Karena apa? Belum menggambarkan kaqita'il laili mudhlim. Fitnah itu datang seperti potongan malam yang gelap gulita, sehingga orang kalau datang fitnah dia akan bingung. Ya, seperti orang dalam kegelapan yang sangat, dia pasti akan bingung karena hilang arah dan bimbang, khawatir. Karena apa? Akan keselamatannya gelap, mau melangkah takut salah, berhenti tidak aman, mundur tidak selamat, mau nyampe kanan juga tidak tahu bagaimana keadaannya, gelap. Subhanallah, hadirin, penggambaran yang sungguh amat sangat, ya, gamblang dari Nabi SAW. Fitnah akan melanda kita, dahsyat luar biasa. Sehingga hadirnya dimulakan Allah, cepat beramallah. Dan dalam hadis yang lain beliau menghafarkan kepada kita irtani khamsa qabla ala khamsin, engkau gunakan 5 kesempatan yang Allah berikan padamu sebelum Allah ganti dengan 5 keadaan yang lain. Ini juga motivasi buat kita supaya kita sadar bahwa Allah bisa memberi nikmat dan bisa mencabut nikmat yang Allah beri. Yang pertama beliau ingatkan hayataka qabla mautik, gunakan hidupmu sebelum kematian datang padamu. Ingat, sekali saja kita hidup di dunia dan sebentar kita akan mati, entah kapan pastinya kita akan meninggal dunia. Dan jangan kita berpikir kita lama baru mati, tidak. Sungguh hadirin, kematian itu tidak pernah memberitakan kepada kita atau tidak datang berita sebelumnya Karena apa? Ketika Allah menentukan ajal kita, sudah, kita pun akan dengannya meninggal dunia. Siap atau tidak siap, karenanya bagi orang mukmin itu rahmat. Ketika dia beramal saleh, tiba-tiba ajal tiba. Adapun bagi orang-orang yang fajir, durhaka, itu laknat. Lagi maksiat, ajal datang. Sehingga apa hadirnya dimulakan Allah? Tidak ada sempat taubat. Laknat dia dapat. Waliyahubillah. Maka beliau ingatkan, gunakan hidupmu cepat. Mumpung ada kesempatan sebelum kematian datang. Kalau sudah meninggal dunia, tak mungkin lagi kita akan mampu beramal. Tidak sempat lagi kita mampu untuk berbuat. Nah, kemudian apabila barakallahu fikum, yang kedua, sihataka qabla maradik, gunakan sehatmu sebelum sakitmu. Karena tidak mungkin kita akan sehat terus, dan kita juga tidak mungkin dibikin sakit terus. Yang jelas setelah sehat akan datang sakit. Walaupun setelah sakit juga akan mungkin sehat. Namun jangan sampai ketika sehat kita lupa untuk beramal, sakit baru kita sadar, kemudian kita meninggal tidak sempat kita beramal. Jangan sampai. Karena banyak orang dikasih sehat, dia habiskan waktu sehatnya untuk mencari dunia, tidak pernah mencari bekal untuk akhirat. Begitu sakit datang, habis dunianya untuk cari sehat, tidak dapat-dapat sehat. Dan akhirat tidak dapat. Rugi dunia, rugi akhirat. Itu akibat kelalaian. Ya? Akibat dari nafsu. Kemudian yang ketiga, beliau ingatkan kepada kita, faradhaka qabla sughrika, gunakan waktu luangmu sebelum sibuk menghampirimu. Karena hadirnya dimulakan Allah, terkadang kita ketika dikasih waktu luang, kita sibuk dengan hal-hal yang tiada guna. Tapi ketika kita sudah habis waktu kesempatan, baru kita ya, menyesal kesempatan sudah berlalu, tiada guna. Itu manusia. Maka diingatkan kepada kita ya, jika kita tidak menyibukkan waktu luang kita dengan hal-hal yang manfaat, pastilah akan tersibukkan dengan hal-hal yang selain itu ya. Maka dari itu kita biasakan kesibukan kita dengan prioritas yang terpenting, yang penting baru yang berikutnya. Jangan kita sibuk dengan perkara-perkara yang gak penting. Kita diperintah untuk zuhud terhadap dunia, yakni meninggalkan hal-hal yang gak perlu, yang akan menjadikan kita rugi akhirat. Kemudian yang keempat hadirin, gunakanlah ya syababaka qabla haramik, waktu mudamu sebelum pikun menimpamu. Karena manusia itu usia akan terus bertambah, dan semakin tua bukan semakin gagah, semakin tua bukan semakin cerdas, tapi makin pelupa, makin repot, dan makin rapuh tulang belulangnya, dan makin tak mampu apa-apa. Maka gunakan mumpung masih muda untuk beribadah sebaik mungkin. Dan yang terakhir, karena waktu sudah datang, adalah gunakanlah ya waghinaka qabla faqrika, waktu kayamu sebelum kefakiran menimpa dirimu. Ini semua adalah motivasi dari Rasulullah SAW untuk kita benar-benar memprioritaskan dalam hidup, karena waktu kita amat sangat limited dan sebentar. Kalau kita terlena, kita tidak berbekal, kita akan menyesal selama-lamanya. Karena di akhirat tidak ada lagi sempat beramal. Di dunia dikasih kesempatan, kita enggak menggunakan beramal, hanyalah penyesalan akhirnya. Mungkin ini hadirin nasihat kami. Mudah-mudahan lain kesempatan bisa kita kembali untuk menyambung kajian-kajian seperti ini bersama satu dan lain pula. Dan semoga rumah Allah yang mulia, yang megah ini mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah untuk kita semua sebagai sarana untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.